Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad subuh, hari yang ke-21 dari bulan Zulhijjah 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di Musalla Al-Faruq ini untuk mengkaji kembali kitab Kaifa Nurabbi Auladana, bagaimana kita mendidik anak, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ahibati, bapak, ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hafizakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas wasiat-wasiat Luqman kepada anaknya. Jadi ini adalah pertemuan yang kedua. Dan siapa yang hadir di majelis ini semestinya mempunyai buku yang saya jadikan rujukan, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya kemarin searching-searching di internet, ada sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Bagaimana Kita Mendidik Anak. Maka mungkin kalau lagi pergi ke toko buku, hendaknya mencari buku tersebut, Bagaimana Kita Mendidik Anak, dan penulisnya adalah Syekh Muhammad Jamil Zainu. Asli judul bahasa Arabnya adalah Kaifa Nurabbi Auladana. Kaifa Nurabbi Auladana. Dan insyaallah taala kemarin juga berbincang-bincang dengan pengurus Musalla Al-Faruq, nantinya semua kajian saya yang membaca kitab di sini maka akan disediakan bukunya yang sudah diterjemahkan, sehingga bisa memakainya saat kajian lalu dikembalikan pada sebuah tempat, tidak dibawa pulang, karena biasanya kalau dibawa pulang sering absennya. Ya, makanya amanahnya tidak jalan. Dan ini bagus untuk diamalkan. Ya, disediakan bukunya Nanti setiap kali kajian di apa namanya dipakai. Kecuali kalau seandainya ada yang ingin menginfakkan kepada para jamaah sekalian, dan bukunya ini kecil. Kalau kita lihat dalam bahasa Arabnya cuma 64 halaman. 64 halaman kalau diterjemahkan kali 2 ya sekitar 100-an. Cuma segini mungkin, kecil dia. Dan saya memakai buku itu. Ya. Dan pada pertemuan sebelumnya, pertemuan yang pertama, kita sudah sebutkan biografi singkat dari Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala. Beliau ini adalah ulama Islam yang berasal dari Suriah, kota Damaskus. Kemudian setelah itu berpindah, berhijrah ke kota Mekah. Dan akhirnya menjadi pengajar di Madrasah Darul Hadis di kota Mekah. Kemudian beliau banyak menulis-nulis buku-buku kecil, yang mana buku-buku kecil tersebut menjadi rujukan dalam pengajaran-pengajaran karena bukunya sangat bermanfaat. Di antaranya ini yang berjudul Kaifa Nurabbi Auladana, bagaimana kita mendidik anak. Ya. Dan pada bab yang pertama penulis menyebutkan sebuah bab, yaitu Wasaya Luqman Al-Hakim Libnihi, wasiat-wasiat Luqman Al-Hakim untuk anaknya. Wasiat yang pertama yang sudah kita pelajari, yaitu beliau Allah Subhanahu wa taala menceritakan wasiat yang pertama adalah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah mensyirikkan Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah sungguh kezaliman yang sangat besar. Nah, semestinya orang tua senantiasa mendidik anaknya agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Agar mendidik anaknya agar paham betul apa itu tauhid. Kemudian apa itu kesyirikan? Apa itu tauhid yarhamkallah? Apa itu tauhid? Kemudian setelah itu diamalkan, dikerjakan. Kemudian menjelaskan kepada anak apa itu kesyirikan. Kemudian setelah itu dijauhi. Ini wasiat yang pertama yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian wasiat yang kedua yang disebutkan oleh penulis di sini, yaitu wasiat Luqman kepada anaknya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 14. Wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya lemah dalam keadaan semakin lemah. Lemah, kemudian semakin lemah. Dan menyapihnya dalam 2 tahun. Hendaklah ia bersyukur, hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Dan hanya kepadakulah tempat kembali. Nah, ini wasiat yang kedua. Ajari anak-anak agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan itu boleh. Orang tua mengatakan, nak, kamu harus bakti kepada saya. Kamu harus berbuat baik kepada saya. Itu diajari. Jadi jangan malu, itu hak orang tua. Dan itu kewajiban orang tua. Hak orang tua untuk dibaktii. Dan kewajiban orang tua mengajari anaknya agar berbakti. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, yang sekarang kita akan pelajari. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, kalau saya katakan penulis itu berarti syekh siapa? Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Asalis yang ketiga ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman juga surat yang ke-9, surat yang ke-31 ayat 15. Dan jika keduanya memaksa kalian atau memaksamu untuk mensyirikan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kalian mengikutinya, atau janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Hanya kepadakulah kembalimu, dan kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini ayat menjelaskan bahwa jika kedua orang tua memaksa anaknya untuk mensyirikan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh taat kepada kedua orang tua tersebut. Nah, berarti wasiat Luqman, ringkasan wasiat Luqman yang ketiga apa? Ringkasan wasiat Luqman yang ketiga adalah tidak boleh taat kepada kedua orang tua dalam perihal maksiat, tetapi tetap berbakti kepadanya. Nah, itu dia. Tidak boleh taat kepada kedua orang tua dalam perihal maksiat, tapi tetap taat, tetapi tetap berbakti kepada kedua orang tua. Dan ayat ini, surat Luqman, surat ke-31 ayat 15, persis dengan surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 8, persis sekali. Ayat ini hampir-hampir sama dengan surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 8. Saya bacakan ayatnya. Wa wassainal insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Yang artinya, dan jika keduanya, yaitu kedua orang tua, memaksamu untuk mensyirikan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Ayatnya sama. Antara Luqman 15 dengan Al-Ankabut ayat 8. Ya. Sekali lagi, inti dari ayat ini adalah wasiat Luqman, yaitu tidak diperbolehkan bagi anak menaati orang tuanya dalam perihal maksiat, tetapi tetap apa? Berbakti. Ustaz, apa bedanya berbakti dengan menaati? Oh, beda jauh. Kalau seandainya orang tua memerintahkan untuk keburukan seperti dalam ayat-ayat ini, yaitu kesyirikan, maka tidak boleh taat, tapi tetap berbakti, tetap berbuat baik. Berbuat baik maksudnya bagaimana? Berkata yang baik kepada mereka, kemudian merendahkan diri di hadapan mereka, mendoakan mereka, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan Rabbmu, saya bacakan artinya biar tidak salah, dan Rabbmu telah mewajibkan untuk janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua? Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Yang artinya, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan kalian, wahai para anak, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Itu tiga. Jangan mengatakan ah, jangan membentak, ucapkan perkataan yang baik. Itu namanya berbakti. Jadi tidak boleh kita taat kepada orang tua yang menyuruh kepada kemaksiatan, terutama kesyirikan, tapi tetap berbakti. Tidak boleh mengatakan ah, tidak boleh membentak mereka, tidak boleh berkatalah dengan perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Tetap menunduk atau merendah diri kepada mereka. Ya, tidak boleh sombong, congkak di hadapan mereka. Ini berbakti. Meskipun kita tidak taat dengan perintah mereka yang berupa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ini para ikhwah? Nah, kemudian yang kedua, yang kelima yaitu mendoakan mereka. Nah, ini termasuk bakti, mendoakan mereka meskipun kita tidak taat kepada perintah maksiat yang mereka perintahkan kepada kita, kepada anak-anak. Paham ya ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat surat Al-Ankabut ayat 8 ada disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala sebuah sebab turunnya ayat tersebut. Jadi ayatnya kan tadi berbunyi wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka biha ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mensyirikanku dengan sesuatu apapun yang kamu tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti mereka berdua. Ini ayat ada sebab turunnya. Kalau kita baca tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ini ayat ada sebab turunnya. Coba perhatikan hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yaitu cerita tentang Sa'ad. Ada namanya seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ya. Beliau bercerita, nazalat fiyya arba'u ayat. Turun pada diriku, pada kisah tentang diriku 4 ayat. Subhanallah. Inilah kenapa kita katakan ayo kembali ke manhaj salaf, ke manhaj salaf. Kenapa? Karena ayat Al-Qur'an turun karena cerita mereka. Para sahabat yang paling faham tentang ayat Al-Quran. Nazalat fiyya arba'u ayat. Turun 4 ayat, sebabnya diriku. Sebab turun ayat tersebut, diriku. Aku tahu betul kejadian tersebut. Ya, tentunya sahibul kisah, pelaku kisah lebih mengetahui apa maksud ayat. Makanya kita katakan, ayo kembali ke manhaj salaf. Memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan ini bukan ajaran baru, bukan. Ya, cuma masalahnya, sebagian masyarakat muslim termakan isu. Itu ajaran baru, itu mazhab baru, dan semisalnya. Nah ini, makanya tugas kita meyakinkan bahwasanya ini bukan ajaran yang baru. Bahkan yang sangat lebih ironis sekali, ada sebagian para penceramah kondang kadang-kadang mengatakan bahwa saya diajak ke manhaj salaf, kemudian saya tidak mau masuk kelompok mereka. Ini bukan kelompok, ini tata cara agama. Yang seseorang tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar kecuali dengan pemahaman ini. Ini bukan kelompok, tidak ada ketua di situ, sekretaris bendahara, ketua yayasan, nggak ada. Ya, heran saya ketika ada orang yang bercerita seperti ini. Nah, taib. Lalu beliau menyebutkan satu kisah dari 4 kisah tersebut, beliau menyebutkan satu kisah. Qalat Ummu Sa'ad, alaysa qad amaraka Allahu bil bir? Ummu Sa'ad yang waktu itu masih dalam keadaan musyrik, ibunya Sa'ad ini, kan ceritanya adalah Sa'ad. Ibunya Sa'ad bercerita, dia berkata, bukankah Allah di dalam Al-Quran telah memerintahkan kamu untuk berbakti kepada kedua orang tua? Wallahi la at'amu ta'aman wa la ashrabu syaraban hatta amut au takfur. Kata ibunya Sa'ad, yang waktu itu masih dalam keadaan musyrik. Aku tidak akan pernah makan, tidak akan pernah minum apapun, makanan apapun, minuman apapun, sampai engkau kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sampai dia murtad, keluar dari Islam. Kemudian fakanu idza aradu an yut'imuha syajaru faha. Orang-orang kalau ingin memakani ibuku, maka dia buka paksa mulut ibuku agar makan. ya, agar makan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan jika keduanya memaksamu untuk mensyirikanku dengan sesuatu apapun tanpa ilmu pengetahuan tentang itu, maka janganlah taati mereka berdua. Jadi cerita ayat ini turun pada kisah siapa? Sa'ad. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas rahimahullahu taala. Saya agak ragu ini apa namanya? Sa'ad bin Abi Waqqas atau bukan? Sepertinya Sa'ad bin Abi Waqqas karena namanya Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ibunya Sa'ad tidak terima dia masuk Islam. Dan mengancam tidak akan makan, tidak akan minum sampai apa? Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas harus kufur keluar dari Islam. Nah, tidak boleh taat. Enggak boleh taat. Sama juga dalam permasalahan sihir. Orang kesurupan misalnya. Ketika di ruqyah, si jin yang ini mengatakan, saya mau keluar. Mau keluar dari tubuh ini. Asalkan bawa jasad ini ke gereja. Saya keluar nanti di gereja. Ini enggak boleh taat. Kenapa? Karena itu sebuah penyimpangan, sebuah kemaksiatan. Tidak boleh taat dalam perihal maksiat. Nah, ini wasiat yang ketiga yang diajarkan oleh apa? Oleh Luqman kepada anaknya. Lihat perkataan Imam Ibnu Katsir terhadap ayat ini. Penulis mengatakan, qala Ibnu Katsirin rahimahullah ma khalasatuhu. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata yang ringkasannya, ai in harisa 'alaika kullal hirs an tutabi'a huma 'ala dinihima fala taqbal minhuma dhalik. Jika kedua-duanya memaksa kalian, memaksamu dengan benar-benar paksaan untuk kamu mengikuti mereka berdua dalam agama mereka berdua, maka janganlah terima dari mereka berdua hal itu. Wala yamna'u dzalika min an tusahibahuma fid dunya ma'rufan ay muhsinan ilaihima wattabi' sabilal mu'minin. Artinya, dan itu kita tidak taat kepada perintah orang tua yang berupa maksiat tidak melarang kita, tidak menahan kita untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua. Ya, enggak ada hubungan. Tidak ada hubungan orang tua kita memaksa kita untuk maksiat kemudian kita tidak taat dengan bakti kita kepada kedua orang tua, enggak ada hubungan itu. Ya, tetap kita bakti kepada orang tua. Kalau seandainya mereka tidak punya pekerjaan akhirnya karena sudah tua, pensiun, akhirnya wajib kita menafkahinya. Itu bakti kepada kedua orang tua. Ya, berbuat baik kepada mereka, bakti kepada kedua orang tua. Tetapi tetap kita mengikuti kata Syekh Muhammad Jamil Zainu hafizallah, wattabi' sabilal mu'minin. Dan tetaplah ikuti jalannya orang-orang beriman, yaitu tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Fadilatul Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah mengatakan, aqulu yu'ayyidu hadha qawlun Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kata beliau, saya berkata perbuatan seperti ini dikuatkan dengan Nabi, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa sabda beliau? Tidak ada ketaatan apapun kepada siapapun dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam perihal yang ma'ruf, yang merupakan kebajikan dalam agama Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini hadis kaidah dalam seorang manusia mentaati manusia lain. Misalkan anak taat kepada orang tua, istri taat kepada suami, rakyat taat kepada pemimpin, kemudian murid taat kepada guru. Kaedahnya ini, la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan apapun kepada siapapun di dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya pada hal yang ma'ruf. Itu kaedah dasar akidah seorang muslim yang tidak boleh dia ragu atasnya. Ya. Sama orang tua kalau memerintahkan kepada maksiat, misalkan maksiat salah satu contohnya adalah kesyirikan, perbuatan bid'ah. Ya, kata orang tua perbuatan bid'ah misalkan, yaitu seseorang diperintahkan oleh orang tua untuk memperingati hari kematian orang yang sudah mati. Hari kematian yang sudah mati dengan berkumpul-kumpul. Ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian memperingati hari kelahiran seseorang. Misalkan orang tua mau hari kelahirannya dirayakan. Maka orang tua meng-SMS jam 12 malam kepada anaknya. Jam 12 malam lewat 5, anaknya belum ngasih ucapan selamat ulang tahun. Maka ini belum ada contohnya. Maka sang anak, dia tidak boleh taat kepada kedua orang tua. Contoh yang lain lagi, orang tua memerintahkan anaknya bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang haram, di bank konvensional, kemudian di perusahaan-perusahaan asuransi yang berupa asuransi perdagangan, kemudian di kantor-kantor mengambil harta tanpa kebenaran, kemudian di kantor-kantor yang di dalamnya terdapat praktek riba langsung. Ini tidak diperbolehkan kita taat kepada kedua orang tua. Nanti kalau seandainya orang tua mengatakan seperti ini, saya capek-capek menguliahkan kamu dari mulai SD, SMP, SMA, kemudian kuliah selesai, kuliah di universitas yang paling tinggi, kemudian saya biayai semua kamu, sekarang kamu tidak mau taat. Nah, kita katakan ketaatan kepada Allah lebih utama. Ya, ketaatan kepada Allah lebih utama. Pun kalau seandainya orang tua akhirnya seperti tadi ibunya Sa'ad, akhirnya dia mati misalkan. Ya, dan Sa'adnya radhiyallahu anhu tidak mau masuk Islam. Beliau tidak berdosa. Tidak berdosa. Karena agama Islam ini dibangun di atas dalil, bukan di atas perasaan. Ya, bukan di atas perasaan. Nah, ini adalah pesan yang ketiga, wasiat yang ketiga dari Luqman kepada anaknya. Wasiat yang keempat, qala Allah ta'ala, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhrah aw fi samawat aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Yang artinya disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran pada surat Luqman surat ke-31 ayat ke-16. Luqman alaihi salam berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, sesungguhnya niscaya Allah akan membalasinya. Sesungguhnya Allah maha halus dan lagi maha mengetahui. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sini Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang wasiat Luqman, ya, kepada anaknya. Masih ingat anaknya siapa namanya? Anaknya namanya Tharan. Ya. Disebutkan oleh As-Suhaili. Dan Luqman, nasihat Luqman yang keempat yaitu tentang muraqabatullah. Jadi kalau bisa Anda catat, seorang orang tua wajib mengajari anaknya tentang muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini para ikhwan, Luqman mengatakan, "Wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi." Maksudnya, kalau ada kata Imam Nukathir, "Innal madlama awil khati'ah, walau kanat mithqala habbatin min khadal." Sesungguhnya, kezaliman ataupun perbuatan dosa, meskipun hanya seberat biji sawi. Ya, hanya seberat biji sawi. Maka Allah akan membalasinya. Allah akan membalasinya. Berat biji sawi itu bagaimana? Saya tadi mencari biji sawi itu seperti ini. Kecilnya. Ya, saya perlihatkan gambarnya. Ini gambar biji sawi. Kecil sekali. Ya, biji bayam. Kecil sekali. Seberat ini gambar biji sawi, ya, seberat ini biji sawi, kalau itu sebuah dosa akan dibalasi oleh Allah. Bagaimana kalau seandainya sampai meneteskan darah, merenggut kehormatan, pasti akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan perkara yang mudah. Nah, wasiat Luqman yang keempat ini sekali lagi mengajari anak, kewajiban orang tua mengajari anak agar muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesalahan seberat biji sawi, baik itu ada pada batu atau ada di langit atau ada di dalam bumi, Allah akan membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan juga Maha Mengetahui. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini penulis membawakan perkataan Imam Ibnu Katsir, "Ai innal madlama awil khathiyah law kanat mithqala habbatin min khardal ahdaraha Allah taala yawm al-qiyamah hina yad'u al-mawazin al-qista wa jaza 'alayha in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun." Sesungguhnya kezaliman atau dosa, meskipun seberat biji sawi, Allah akan datangkan pada hari kiamat. Ini hati-hati para ahli ibadah. Anda mungkin ahli sholat, Anda mungkin ahli puasa, Anda mungkin ahli sedekah, ahli haji, ahli umroh, ahli baca Quran. Tapi ternyata mungkin akhlaknya buruk kepada manusia. Ya, pernah melakukan dosa terhadap manusia. Itu mungkin sebuah kerugian, kemalangan, kesengsaraan nanti di akhirat. Karena pahala-pahala amal ibadah tersebut akhirnya nanti ditransfer kepada orang yang pernah dizalimi. Ya, maka hati-hati dengan kezaliman terhadap manusia. Manusia, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, fihi isyaratun ala anna huquqal adamiyyin la tukaffar bil a'malis salihah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa dain. Orang yang mati syahid akan diampuni dosanya seluruhnya kecuali hutang. Dosa hutang enggak diampuni. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa hak-hak yang terjadi antar sesama manusia tidak bisa dihapuskan dengan amal saleh, enggak bisa. Harus dibayar. Kezaliman yang pernah seorang lakukan kepada orang lain harus dibayar, harus dikembalikan, harus dimintai halal. Ya. Hati-hati yang pernah mungkin dulunya mengambil hak orang lain, dulunya meneteskan darah orang lain, dulunya berkelahi dengan orang lain, kemudian belum minta halal, jangan-jangan itu nanti penyengsara kita di hari kiamat. Minta halal kepada orang tersebut. Kalau seandainya ada hak orang lain tersebut pada diri kita, kembalikan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat di indahu madlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yaw." Barang siapa yang memiliki kezaliman untuk saudaranya, maka hendaklah dia minta halal pada hari ini, yaitu di dunia, ya, ketika dia masih hidup. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum nanti tidak ada emas dan perak untuk membayarnya. Illal hasanat wassayyiat, kecuali hanya pahala dan hanya dosa. Hanya pahala dan dosa itu maksudnya apa? Orang yang menzalimi akan mentransfer pahalanya kepada orang yang dizalimi. Kalau tidak punya pahala untuk dipindahkan, maka orang yang menzalimi akan menanggung dosa orang yang dizalimi. Hati-hati. Nah, ajari anak itu agar senantiasa muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Kata Imam Ibnu Katsir yang disebutkan oleh penulis di sini, Allah akan menghadirkan itu pada hari kiamat ketika diletakkan timbangan-timbangan. Ya, timbangan nanti pada hari kiamat diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberikan ganjaran. Satu kebaikan pasti kebaikan, satu keburukan pasti keburukan. Allah akan memberikan hal tersebut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang melakukan kebaikan walau seberat dzarrah. Dzarrah itu biji kecil juga. Ya, bahkan disebutkan dia adalah semut hitam kecil. Dzarrah, maka dia akan melihat hasilnya. Siapa yang melakukan keburukan seberat zarrah, dosa seberat zarrah, dia akan melihat hasilnya nanti di hari kiamat. Pasti dia akan melihat hasilnya. Nah, ajari anak itu. Ini wasiat Luqman yang keempat, yaitu mengajari anak tentang muraqabah. Jangan berdusta, jangan menipu. Kenapa tidak boleh nipu, Pak? Bu, karena Allah Maha mengetahui. Karena semua tipuan kita akan didatangkan nanti pada hari kiamat. Ajari, ajari anak-anak kita untuk jujur, ajari anak-anak kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Jalla fi'ula. Kemudian wasiat Luqman yang kelima, yaitu di dalam surat Luqman ayat ke-17, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku dirikanlah sholat. Saya pernah punya kajian dengan judul tanda orang tua sukses mendidik anak. Salah satu tanda orang tua sukses mendidik anak adalah dia berhasil mengajarkan kepada anaknya tentang tauhid dan rukun Islam. Ya, salah satu tanda orang tua sukses mendidik anaknya adalah dia, orang tua tersebut, berhasil mengajarkan kepada anaknya tauhid dan rukun Islam. Rukun Islam adalah sholat. Ya. Dan Asy-Syeikh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah mengatakan, "Addiha bi arkaniha wa wajibatiha bi khusyu'." Wahai anakku, didikanlah sholat. Kerjakanlah sholat tersebut lengkap dengan rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya secara khusyuk. Kalau berbicara tentang sholat, otomatis orang tua pun harus mengajari anaknya tentang syarat sahnya sholat. Apa itu syarat sahnya sholat? Berwudu. Lebih besar lagi dari berwudu, mandi junub, kemudian tayamum, kemudian mengusap di atas khuf. Itu semua orang tua wajib tahu dan wajib memberitahukan kepada anaknya. Berdosa kalau seandainya tidak memberitahukan. Aduh Ustaz, saya belum tahu hukumnya. Kalau begitu belajar. Ya. Makanya bagi orang-orang yang belum menikah, salah satu persiapan dia sebelum menikah mengetahui hukum bertoharah dan hukum sholat. Ya. dan mengetahui di sini secara detail hukum bertoharoh, bersuci, dan hukum sholat. Meskipun tidak detail-detail amat seperti para ulama, misalkan terjadi khilaf, yang jelas dia mengetahui secara global. Tidak boleh bodoh di dalam, karena itu kewajiban orang tua mengajari anaknya hukum bertoharoh dan hukum sholat. Ya, hati-hati, pelajari. Kalau seandainya ada kajian-kajian tentang toharoh, kajian-kajian tentang sholat, itu duduk di dalamnya, ikuti kajiannya, karena di dalamnya terdapat persiapan untuk para orang tua agar bisa mengajari anak-anaknya, dan itu merupakan kewajiban bagi orang tua. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, ini para ikhwan. Kemudian juga kalau berkaitan dengan salat, penulis mengatakan addiha bi arkaniha. Kerjakanlah salat tersebut dengan sesuai rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya. Ini menunjukkan bahwa kita harus tahu apa rukun salat. Ya, apa kewajiban-kewajiban salat, apa bedanya rukun dan wajib. Harus tahu itu. Itu pekerjaan mengetahui tersebut bukan pekerjaan para santri saja di pesantren-pesantren, enggak. Bukan pekerjaan para ustadz, bukan pekerjaan para kiai, bukan. Kewajiban setiap muslim mengetahui hukum-hukum sholat, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, kesunahannya, syarat-syaratnya, harus mengetahui. Makanya saya berpesan, tuntutlah ilmu yang sistematis. Ya, dari mulai tauhid, kemudian rukun-rukun Islam seperti misalkan sholat, puasa, ini harus diketahui. Tidak boleh bodoh di dalamnya. Ya, tidak boleh bodoh di dalamnya. Dan kebiasaan orang-orang saleh dari para nabi, para rasul, mereka mengajari anak seperti ini, tauhid dulu, baru setelah itu rukun Islam. Ya, baru setelah itu rukun Islam. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengajari anaknya Ismail dan siapa? Ishaq alaihissalam. Yang pertama Nabi Ibrahim berdoa, "Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Yang artinya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Allah jadikan negeri ini, negeri Mekah ini, negeri yang aman, dan ya Allah jauhkanlah aku dan keturunanku jadi menyembah berhala. Ini tauhid, pengajaran Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya tentang tauhid. Kemudian di doa Nabi Ibrahim yang lain, di ayat ya, dalam surat Ibrahim ya, di ayat selanjutnya Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi ja'alni muqimah salah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat dan juga keturunanku. Jadi metodologinya seperti itu mendidik anak. Yang pertama tauhid, kemudian setelah itu sibukkan diri mengajari anak dengan rukun, rukun apa? Islam. Saya pernah ada lihat anak kecil gitu, anak bayi perempuan. Kemudian dipaksakan oleh orang tuanya untuk dijilbabi, sedangkan bayi tidak ada kewajiban. Kalau tidak diperlukan untuk dijilbabi dengan jilbab seperti orang tua, nggak perlu. Yang paling penting itu dulu tuh didik anaknya tauhid, ya. Kemudian setelah itu apa? Rukun sholat. Saya tidak terlalu eksesis, bayi yang masih berapa tahun gitu dijilbabi, dipaksa untuk jilbabi lengkap seperti ibunya. Ini kasihan dia. Dan tidak ada kewajiban seperti itu. Kalau ingin mendidik dia dari kecil, ketika dia sudah mulai benar-benar bisa kita ajak untuk berbicara, baru didik itu dari kecil. Paham ya ini, para ikhwan? Jadi boleh kita semangat, tetapi harus dengan fikih, dengan ilmu agama, ya, bukan dengan hanya sekedar semangat saja. Nah, yang paling penting itu ajari dulu tauhid, kemudian rukun sholat atau rukun Islam maksud saya, dia diawali dengan setelah dua kalimat syahadat adalah adalah sholat. Ajari itu. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau tadi Nabi Ibrahim alaihissalam, makanya saya katakan tanda ini masih ada materinya di sini. Tanda orang tua sukses mendidik anaknya itu dimulai dari mengajari tauhid, kemudian setelah itu rukun Islam yaitu sholat. Ya, rukun Islam kemudian sholat. Lihat, Nabi Ismail, ketika bapaknya mengajari tentang tauhid, kemudian sholat, Nabi Ismail mengikuti juga, alaihi salam, sang anak. Dalam surat Maryam ayat 54-55, Allah mengatakan, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَعِيلِ. Dan ingatlah, di dalam Alkitab, tentang cerita Ismail. إِنَّهُ كَانَ صَدِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Sesungguhnya Nabi Ismail adalah orang yang jujur dalam menepati janji dan seorang rasul dan seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Dan senantiasa mengajari anaknya untuk salat. Dipaksa anaknya pakai jilbab tapi enggak salat anaknya. Ini enggak manfaat. Ya, jadi di sana ada skala prioritas mendidik anak. Yang pertama, ajari tauhid, jauhi kesyirikan, yang kedua, mendirikan salat. Kemudian lihat lagi, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, beliau mengatakan apa? Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Nah, ini juga menjadi perhatian. Anak-anak bayi yang masih belum bisa diletakkan, masih bayi sekali. Biar suka masjid, Ustaz, dibawa ke masjid. Akhirnya ganggu satu masjid. Ya, bukan berarti enggak boleh. Tetapi perhatikan, jika Anda mempunyai mempunyai pekerjaan, Anda harus menanggung resiko dan ada konsekuensi. Ketika kita ingin bawa anak mengenalkan salat berjamaah, bayi dia belum paham. Ya, mendingan dia bersama ibunya di rumah. Ketika Anda ingin bawa ke masjid, Anda harus punya tanggung jawab. Ada konsekuensi dan resiko. Kalau dia nangis, mengganggu satu masjid, maka harus dibawa keluar. Jangan dibiarin. Biar aja nangis-nangisnya. Ini enggak benar. Paham ini? Ya. Nah, lihat. Lihat Rasulullah SAW. Wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian ketika mereka berumur 7 tahun. 7 tahun itu sudah mumayyiz. Sudah mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Dan sudah bisa kita ajari anak itu. 7 tahun itu. Anak, ini sholat ya. Ini bukan main-main. Nah, sudah paham dia. Oh iya, ini sholat. Bukan main-main. Ya, hati-hati ini. Jangan modal semangat. Tapi harus dengan ilmu agama. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Lam yu'zar ahadun fi tarki zikrillah illa man ghalab ala aqlih. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat kecuali yang hilang akalnya. Dalam artian, anak yang belum balik sudah diperintahkan untuk sholat. Baru umur 7 tahun belum balik. Tapi masih dalam tahap mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan mana orang sedang sholat, mana orang yang bukan sholat. Mana ini makanan, mana ini minuman. Mana ini baju, mana ini celana. Dia bisa tahu. Itu namanya mumayyiz. Ya. Nah, ini perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tanda orang tua yang sukses. Jadi Anda bisa introspeksi atau interogasi bagaimana Anda orang tua sukses atau tidak? Sudah mengajari tauhidkah kepada anak? Muraqabatullah terhadap anak dan juga yang kedua, rukun salat apa kewajiban rukun Islam yang kelima, yang kedua yaitu salat. Bagaimana terhadap perhatian kita terhadap sholat? Tuh, kita harus berusaha itu, berjuang. Nggak bisa sehari dua hari itu. Ya, mengajari anak tentang bertoharoh, mengajari anak tentang sholat yang benar. Nggak bisa sehari dua hari itu, harus berjuang. Ya, harus berjuang. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang kelima, cukup insyaallah. Kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita baca lagi nanti wasiat-wasiat Luqman kepada anaknya apa saja, sehingga kita bisa mengambil pelajaran untuk pendidikan anak kita. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ada pertanyaan? Silahkan. Iya. Tapi akhirnya cerai juga mengikuti ibunya karena ditekan oleh ibunya. Ya, bagus ini pertanyaannya. Apa hukumnya mentaati orang tua untuk menceraikan istri? Maka jawabannya, cerai adalah sesuatu yang tercela dalam agama Islam, meskipun diperbolehkan. Dia tercela. Perkataan para ulama, abghadul halali ilallah at-talaq. Bahkan sebagian mengatakan itu hadis hasan, yang artinya sebagian hal yang paling dibenci oleh Allah dari sesuatu yang halal adalah talak. Dia dibenci oleh Allah dan itu langkah syaitan. Talak itu langkah syaitan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, inna iblisa yadha'u arsyahu 'alal ma. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas arsy. Tsumma yab'atsu sarayah. Kemudian iblis mengutus pasukannya. Adnahum manzilatan a'zamuhum fitnah. Pasukan iblis yang paling dekat kedudukannya dengan iblis, paling disukai oleh iblis adalah yang paling besar godaannya terhadap manusia. Yaji'u ahaduhum. Salah seorang pasukan berkata, fa'altu kadza wa kadza. Wahai iblis, kata si pasukan iblis, aku telah melakukan kepada manusia ini. Maka kata iblis, ma fa'alta say'an irji', engkau tidak melakukan sesuatu, belum melakukan sesuatu, pulang lagi, ganggu manusia. Tsumma yaji'u ahaduhum. Lalu datang orang yang paling dekat kedudukannya dengan iblis. Kemudian pasukan ini mengatakan, seorang pasukan yang paling dekat ini mengatakan, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Tidaklah aku tinggalkan dia sampai aku pisahkan dia dengan istrinya. Jadi ini langkah-langkah syaitan. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Tidak boleh mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudari, ahibati, hafizakumullah. Di sana ada juga bahkan dalam hadis tadi iblis mengatakan, ni'ma anta, engkau adalah pasukanku yang terbaik. Kemudian fa yu'aniquhu. Kemudian iblis memeluk pasukan tersebut. Saking bangganya dia dengan pasukan tersebut. Maka salah satu langkah syaitan adalah menjadikan perceraian di antara suami istri yang sah. Kenapa? Karena di balik perceraian ada perzinahan. Istri yang biasa melayani suaminya, dapat melampiaskan syahwatnya, sekarang tidak ada lagi lawannya. Dia akhirnya berzina. Suami apalagi yang biasa dia bisa melampiaskan syahwatnya, sekarang tidak ada, dia berzina. Dan nikah tidak mudah. Harus ada mahar, harus ada wali, harus ada persetujuan, harus ada nazar, harus dan semisalnya. Ada semacam tahapan-tahapan. Zina lebih mudah. Maka dia akhirnya berzina. Itu yang diinginkan oleh iblis dari perceraian. Kemudian juga ada hadis riwayat Imam Ahmad bahwa iblis membuat sayembara. Siapa yang menang diberikan hadiah oleh iblis. Sayembaranya adalah agar siapa saja yang bisa memisahkan antara suami istri. Nah, ini menunjukkan cerita-cerita yang saya sebutkan tadi, hadis-hadis yang saya sebutkan tadi bahwasanya menunjukkan perceraian itu tercela dalam Islam. Ya. Dan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Maka apabila ada orang tua memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya, berarti itu adalah sebuah penyimpangan dari orang tua. Dan kaedahnya kita ambil tadi, la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan apapun kepada siapapun dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Apalagi kalau seandainya ini memang international crime, Pak. Permasalahan internasional ini. Apa itu? Istri dengan ibu mertuanya. Itu di mana-mana, sampai di Arab sana, Pak. Sering terjadi percekcokan antara seorang istri dengan ibu mertuanya, ibu suami. Kenapa? Karena ibu mertua, ibu si suami merasa ini perempuan baru datang ke kehidupan anak saya, sudah mengambil semuanya. Ya, mau berumah sendiri, mengambil harta anak saya. Ini ada semacam kecemburuan. Dan ini juga perhatian kepada ibu-ibu yang di belakang, saudari-saudari muslimah. Yakini baik-baik bahwasanya istri anak Anda tidak mengambil anak Anda. Terutama kadang-kadang si anak laki-lakinya sebelum menikah benar-benar care terhadap ibunya. Menafkahinya, dimanja oleh anaknya. Setelah menikah, otomatis sang anak punya dua tanggungan, ibunya dan istrinya. Maka tidak boleh dua-duanya ini ditelantarkan. Otomatis apa yang dia miliki harus dibagi. Kadang-kadang ibu tidak suka. Ini permasalahan internasional, Pak. Ya, hanya wanita-wanita hebat yang sanggup untuk berhadapan dengan ibu mertua. Apalagi untuk tinggal bersama di rumah ibu mertua. Wah, itu sudah habis sudah itu. Ya, hanya wanita-wanita hebat, saya katakan, yang bisa sanggup hidup dengan ibu mertua. Makanya Islam sangat proporsional, yaitu sang istri berhak meminta kepada suaminya agar punya rumah sendiri, agar ibu mertua tidak mencampuri rumah tangganya. Ya, ini. Dan ini juga perhatian kepada para orang tua, tidak boleh mencampuri rumah tangga anaknya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendatangi Fatimah di rumahnya radhiyallahu anha wa ardhaha, kemudian tidak mendapati suaminya Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW mengatakan, "Aina ibnu ammik?" Wahai Fatimah, wahai anakku, mana suamimu? Tapi dengan bahasa, mana anak pamanmu? Agar mengingatkan kepada Fatimah bahwa itu suamimu tapi itu juga kerabatmu. Mana anak pamanmu? Kata Fatimah radhiyallahu anha, dia marah kepadaku. Fatimah pun radhiyallahu anha tidak menceritakan secara detail apa bentuk marahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sebagai orang tua tidak bertanya apa bentuk marahnya, karena itu bukan urusan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina huwa?" Di mana dia? Atau cari dia. Ternyata didapati bahwasanya dia di masjid sedang tidur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi mertuanya, menantunya. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ini juga pelajaran bagi para suami, kalau ada masalah pergi ke masjid. Ya, bukan pergi ke mall. Ya. Pergi ke masjid untuk menenangkan hati, menenangkan jiwa, menenangkan pikiran. Ali bin Abi Thalib dilihat oleh beliau tidur, kemudian sorbannya terlepas, akhirnya ada debu yang mengenai tubuh beliau. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Qum ya Aba Turab." Bangun wahai bapaknya debu. Bangun wahai bapaknya debu. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sangat bangga dengan kunyah tersebut, Abu Turab. Lihat Rasulullah SAW di sini diceritakan dalam hadis tersebut tidak ikut andil dalam urusan anak. Ya, maka saya katakan sekali lagi, jika orang tua memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya, dilihat apakah perintah tersebut sesuai dengan syariat. Kalau sesuai dengan syariat, karena istri si anak tersebut mungkin tidak sholat, melakukan nusyuz, yaitu tidak taat, ataupun menyeleweng, maka berhak orang tua memerintahkan seperti itu. Maka wajib sang anak untuk mentaatinya, karena itu ma'ruf. Tetapi ketika, seperti misalkan, kalau tidak salah Umar bin Khattab memerintahkan anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma untuk menceraikan siapa? Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya. Begitu juga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan Ismail untuk menceraikan istrinya. Nah, maka pada saat itu jika memang ada wajah syar'i, ada sebab syar'i berhak diceraikan, maka taati orang tuamu. Ya, wajib mentaati orang tua pada saat itu. Tapi jika tidak ada, hanya sebatas karena kecemburuan ibu, hanya sebatas karena sering sekali ibu ini cemburu. Ya, ibu ini cemburu. Hanya karena tidak ada sebab syar'i, maka tidak wajib untuk taat. Paham ini para ikhwah? Wallahu a'lam. Sebentar. Dan begitu juga ketika mau menikah, sebelum menikah, sesudah, tadi kan pembicara sesudah menikah. Begitu juga sang anak ketika mau menikah. Mungkin sang anak punya calon, orang tuanya punya calon. Ya. Maka kata orang tua, sudah sama calon saya saja. Nah, sering ditanya itu oleh para jomblo ngenes. Ya. Ustadz, mana yang harus saya taati? Apakah keinginan saya sudah serak dengan perempuan ini, tapi orang tua saya tidak serak, malah mengajukan calon lain. Maka saya katakan, taati orang tua. Jika pilihan orang tua tidak menyalahi syariat. Karena mentaati orang tua terdapat berkah di dalamnya. Misalkan, ya, kata orang tua, ini saja. Kemudian, ternyata kalau ditimbang-timbang antara wanita yang A, wanita yang B, wanita yang A pilihan anaknya, wanita yang B pilihan ibunya, ternyata secara sisi agama sama. Ya, sama-sama ikra satu. Misalkan. Ya sama, maka pilih pilihan orang tua. Karena taat pada orang tua di dalamnya terdapat berkah kehidupan. Ya, saya sering mengatakan kepada para santri, kepada anak-anak muda yang minta nasihat, saya katakan jangan pernah kecewakan orang tuamu. Niscaya kamu akan bahagia dunia akhirat. Jangan pernah air mata, satu air mata menetes gara-gara kelakuanmu terhadap orang tuamu. Maka niscaya kamu akan bahagia dunia akhirat. Maka pilihan orang tua itu berkah. Kadang anak durhaka dari sisi sini. Sebelum dia mau menikah, dia sangat bakti kepada orang tuanya. Dia membiayai orang tuanya, dia manjakan orang tuanya, bah, luar biasa. Tapi ketika dia mau menikah, dia punya pilihan. Orang tuanya mengajukan pilihan lain, dia mulai durhaka di situ. Ya, dia mulai mengumpat orang tuanya. Apa-apa orang tua, apa-apa harus ikut, apa-apa. Padahal timbang dulu, kalau seandainya masih sama-sama ikra satu, pilihan orang tua lebih baik. Paham ya para ikhwah? Nah, beda hal kalau seandainya pilihan orang tua karena misalkan materai, karena duniawi. Nah, ini berhak kita untuk mengajukan ya, diskusi terhadap orang tua. Semoga bermanfaat. Silakan. Di masjid apa di rumah? Di masjid, Ustaz. Kita ajak ke masjid dan kadang-kadang bisa merusak soft itu. Iya. Itu gimana batasan Ustaz? Saya menasihati para orang tua yang ingin bawa anaknya yang belum mumayyiz ke masjid, maka dia harus resiko. Menanggung resiko dan bertanggung jawab. Ada hadis berbunyi, "Jannibu Sibyanakum masjidakum." Jauhkan anak-anak kalian dari masjid-masjid kalian. Ini hadis lemah, tidak bisa dipakai. Ya, tidak bisa dipakai. Maka boleh saja kita bawa anak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa anak Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma ke masjid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggendong Umamah ke masjid. Ya, bahkan sambil salat ngimami kaum muslimin. Ngimami para sahabat sambil salat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditunggangi oleh Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sampai ada seorang sahabat saking lamanya Nabi Muhammad SAW sujud, seorang sahabat ngangkat kepalanya, Nabi ngapain sih lama sekali. Ketika sudah tahu sebabnya, beliau nunduk. Oh, itu tuh sebabnya. Nunduk lagi. Ya, setelah sholat para sahabat bertanya selain yang angkat kepala tadi, karena dia sudah tahu sebabnya. Kemudian kata para sahabat kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, atal tafis sujud, hal hadatsa syai', wahai Rasulullah, engkau sujudnya lama, apakah ada wahyu, adakah sesuatu? Kata Rasulullah SAW, la syai', tidak ada sesuatu apapun. Ya, illa anna bani hadza irtahalani wa karihtu an uqifahu an uqifa hajatahu minni hatta yaqdiyahu minni. Tidak ada sesuatu apapun kecuali karena cucuku ini sedang menunggangiku, menjadikan aku sebagai hewan tunggangannya. Maka aku benci untuk menyelesaikan perbuatannya, keperluannya, sampai dia selesai dari hajatnya. Ini menunjukkan boleh membawa anak. Cuma tadi harus tanggung resiko. Kalau benar-benar mengganggu, maka pada saat itu dia tidak boleh membawa anaknya. Anaknya kan ada yang tidak bisa dia mengganggu orang sholat. Tidak boleh dia membawa anaknya yang seperti itu. Karena mengganggu kaum muslimin. Lalu Ustaz bagaimana? Nah, letakkan dia di saf. Kalau seandainya dia bergerak, dia boleh untuk memegang anaknya. Ya. Kalau bergerak. Misalkan muter-muter, dia boleh untuk memegang anaknya. Kecuali anaknya sangat aktif kan. Lari-lari. Maka orang tuanya jangan ikut lari-lari. Tidak boleh ya. Batal sholatnya nanti. Tetapi dilihat. Kondisi anak kan berbeda-beda. Ada anak yang sangat aktif, ada anak yang biasa saja. Yang jelas, bapaknya tidak boleh ikut lari-lari. Itu intinya. Ya. Jadi, ini permasalahan tidak bisa kita pok gitu, jawabannya nggak bisa. Dia sesuai, lihat sesuai dengan kondisi. Ya, yang patut kita perhatikan adalah boleh membawa anak. Itu hukum utamanya. Hukum asalnya itu, boleh membawa anak. Tetapi dia harus tanggung resiko, bertanggung jawab terhadap keadaan ketenangan masjid. Ya, wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.